Bismillah Ustaz, Afan tidak paham. Ini maksudnya belum paham masalah kalik bil kalik begitu ya. Berarti kalau ada pembeli bayar tunai full, tetapi barang belum ada, tidak apa-apa ya Ustaz. Barangnya baru datang besoknya atau seminggu kemudian. Jazakallah khairan. Iya. Kembali kepada prinsip kalik bil kalik. Kapan kalik bil kalik itu terjadi? Terjadi antara pembeli dan penjual, di mana kedudukan penjual adalah bukan produsen. Seperti kebanyakan penjual, mereka membeli barang dari produsen, kemudian menawarkan barangnya. Nah, ketika barang yang ditawarkan belum dia kuasai, atau bahkan belum dia beli. Kemudian ditawarkan kepada konsumen. Kemudian konsumen membayar penuh. Ini masuk dalam larangan menjual barang yang belum dimiliki. Tapi kalau dia adalah produsen, kemudian melakukan akad salam, atau dia punya ikatan dengan produsen sebagai wakilnya produsen, melakukan akad salam, ini bisa. Wallahu a'lam.